tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desa. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku tak mudah ku lupakan, tak mudah. Desaku yang ku cinta, ku jauh.